Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwatil kiram rahiman yarimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam karya tulis Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, yaitu Usul Sunnah. Kita masuk pada pembahasan tentang manaqibus sahabah, kedudukan para sahabat dan keutamaan mereka, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita ulang sedikit dari pembahasan apa yang telah kita lalui. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin as-Siddiq. Baik-baik dari umat ini setelah nabinya, ya, sebaik umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq. Tentunya keutamaan yang sungguh sangat banyak yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara lisan ataupun isyarat, telah menunjukkan keutamaan Abu Bakar dibandingkan yang lainnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam keimamahan fi shalah, imam dalam salat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhalangan, ya, ataupun ada uzur, ataupun beliau sakit, untuk mengimami manusia, mengimami para sahabat, maka beliau memerintahkan imam melalui lisannya atau melalui istrinya Aisyah putri Abu Bakar untuk mewakili manusia dalam salat. Sehingga subhanallah, tidaklah menunjukkan hal ini melainkan beliau memiliki kedudukan di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan. Baik. Demikian pula keutamaan yang lainnya, beliau dipilih oleh para sahabat yang lainnya sepeninggal Rasulullah, sewafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang pertama. Dan yang lainnya dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sampai Umar radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sering kita sebutkan, beliau bersumpah, wallahi la asbiqu Abu Bakrin abada. Ketika Abu Bakar mengalahkan beliau dalam sedekah yang membawa seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah, demi Allah, sesungguhnya saya tidak bisa menandingi, tidak bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dipilih, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan beliau, contohnya tadi dalam salat. Demikian pula ditetapkan oleh ahli sunnah bahwasanya Abu Bakar adalah manusia yang utama atau manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Dan tentunya setelahnya thumma Ali radhiyallahu taala anhum. Dan keutamaan mereka para sahabat, kedudukan mereka serta urutan mereka diurutkan menurut para ulama sesuai dengan urutan khalifah, ya, urutan kekhalifahan, dari mulai Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Umar, dilanjutkan Utsman, dilanjutkan Ali ibn Abi Talib dalam hadis yang telah kita lalui, al khalifatu ba'di 30 sanah, kata Rasul. Masa khalifah setelahku cuma 30 tahun dari tahun-tahun yang telah kita sebutkan, ya. Ada yang 9, ada yang 3 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, ya, ditambah beberapa bulan yang ada, sehingga genap sampai masa khalifah Muawiyah, ya, pengganti Al-Hasan ketika itu 30 tahun. Maka setelahnya minal muluk, ya, sebagai kerajaan, kekuasaan. Tayyib. Dan tentunya untuk lebih mendalam tentang mengetahui manaqib sahabat, keutamaan para sahabat, bisa dilihat kitab-kitab para ulama yang lain. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani memiliki kitab Darus Sahab fi manaqib sahabat, ya, ataupun Ibnu Hajar Al-Isabah, dan yang lainnya dari para ulama yang memiliki rangkaian-rangkaian, deretan-deretan keutamaan tingkatan para sahabat, menunjukkan bahwasanya satu dengan yang lainnya memiliki keutamaan tersendiri, tidak sama, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tanya, dari tingkat amal saleh, keilmuan, dan yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, nuqaddimu haula'i tsalatsa kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan mereka yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka, dan mereka tidak berselisih dalam hal itu. Ya, sampai Ali radhiyallahu taala anhu pun menyebutkan orang-orang yang utama setelah Rasulullah, yaitu tiga orang yang disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Summa ba'da haula'i tsalatsa, dan keutamaan ini, ya, akan disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan pula. Kemudian setelah yang tiga tersebut, atau sebagian para ulama menetapkan empat, ya, cuma Imam Ahmad di sini berpendapat setelah yang tiga tadi, maka baru masuk Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi yang lainnya dari para ulama memasukkan bahwasanya yang utama setelah Rasulullah yaitu empat, yang disebut khulafa ar-rasyidun, ya, khulafa ar-rasyidun, yang disebutkan dalam suatu hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyin, atau wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, maka khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin hum al-arba'ah, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada sunnah mereka, jejak mereka, pengamalan mereka, ya. Demikian pula tuntunan mereka, yaitu para sahabat yang empat tadi. Ini para sahabat yang empat. Tapi di sini Al-Imam Ahmad berbeda dengan pendapat ulama yang lain, sehingga beliau cantumkan yang tiga tadi, karena tidak ada perselisihan. Kalau empat ada perselisihan di antara para ulama. Taib. Maka setelah yang tiga tadi, manusia yang terbaik ashabus syura al-khamsah, para sahabat yang termasuk dalam ashabus syura, yang dijadikan sebagai tokoh-tokoh dalam musyawarah, dalam penentuan keputusan, ya, disebut dengan majelis syura dari kalangan para sahabat. Yang lima, siapa mereka? Wahum Ali ibn Abi Talib, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair ibn Al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini ashabu syura. Dan dari ashabu syura ini, berarti 5 ditambah 3 berapa? 8. Ya, 5 ditambah 3 8. Ya, kemudian ditambah dua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang yadkhuluna jannata mubasyarun. Mereka-mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah diberikan kabar gembira di masa hidupnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 para sahabat yang masuk jannah di masa hidupnya. Ya. Sehingga jikalau para sahabat saja Rasulullah khabarkan di masa hidupnya masuk jannah, bagaimana dengan Rasulullah yang mengkhabarkannya? Ya. sehingga banyak dikritik dari Fakure Shihab yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak memiliki jaminan surga. Ini keliru, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyebutkan para sahabatnya saja di masa hidupnya dikatakan fulan fil jannah. Bukan Rasulullah yang memiliki kunci jannah, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan orang yang 10 ini masuk jannah. Masa orang yang menyebutkannya tidak masuk jannah? Tayib. Ini kritik tentang perkataan Fakhrul Syihab, terlebih Fakhrul Syihab ini sebagai tokoh Syiah di zaman kita di Indonesia. Tayib. Sebagai pembesar Syiah yang sekarang mulai dilegalkan di pemerintah kita, termasuk salah satu ya, yang dipersiapkan oleh presiden baru diangkat sebagai agama resmi Syiah ini. Tayib. Seperti itu. Yang tentunya kita saksikan Syiah ini di luar negeri banyak membuat kerisuhan, ya, peperangan. Antum saksikan di berbagai belahan negara, ya, Timur Tengah, perang yang terjadi kebanyakan Syiah melawan penguasa, melawan pemerintah. Atau mungkin di beberapa hari yang lalu, ya, berkecamuk kembali di negeri Yaman perang antara Syiah dengan pemerintah. Tayib. Karena mereka memiliki persenjataan yang lengkap, seperti itu. Maka itu diantara prinsip orang-orang Syiah, kudeta ujung-ujungnya, ya, menggulingkan pemerintah yang sah. Seperti yang terjadi di negeri-negeri yang antum saksikan sekarang ini rame, ya, hampir negara Timur Tengah diobok-obok dengan pemikiran Syiah, Tayyib, dan yang lainnya dari firqah-firqah yang ada, ya, termasuk Khawarij dan yang lainnya. Sehingga ditambah dua, ya, ini 8, Khulafa Ar-Rashidun 4, kemudian yang termasuk Ashabus Syura di sini, sehingga jumlahnya menjadi 8 yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Berarti tinggal 2. Siapa? 2 dari Al-Mubasyaruna bil Jannah yang dikhabarkan, diberitakan gembira masuk jannah di masa hidupnya. Tinggal sisa 2. Ya, cara menghafalnya gampang. Khulafa Ar-Rashidun 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ditambah di sini yang disebutkan oleh beliau Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Waqqas. Tinggal 2 lagi, ikhwah. Siapa yang ingat? 10 para sahabat yang disebutkan masuk jannah di masa hidupnya oleh Rasulullah. 2 lagi. Hah? Abdurrahman bin Auf ada juga. Hah? Hampir dekat tadi, Abu Rizki. Baru 50%. Hah? Apa? Siapa? 75%. Hah? Tidak. 75%, tinggal 25% lagi. Hah? Ibnu Jarrah. Tayib. Lengkapnya siapa namanya? Tayib. Enggak hafal antum kunyah anak ya. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, namanya Amir. Ya, kunyahnya Abu Ubaidah, namanya Amir Ibnu Jarrah. Tayib. 9. Satu lagi. Satu lagi. Sa'id Ibnu Zaid. Sa'id Ibnu Zaid. Tayyib. Ini 10. Ya, sebagai para sahabat yang mulia. Tentunya yang enam ini setelah Khulafa Ar-Rasyidun yang empat keutamaan. Ya. Deretan tingkatan keutamaan para sahabat, para khalifah yang empat. Setelah itu yang sepuluh masuk jannah, dikhabarkan sepuluh masuk jannah di masa hidupnya, ditambah enam. Dan setelah itu Ashabus Syura, dan Ashabus Syura termasuk dari yang sepuluh ini. Ya. Mereka-mereka. Tanya. Selain khalifah. Siapa yang bisa menyebutkan sepuluhnya? Antum. Sebutan sepuluh para sahabat yang masuk jannah atau dikhabarkan masuk jannah di masa hidupnya. Baik. Ya. Ibnu Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Berapa itu? Baru berapa? 8. Dua lagi. Talha bin Ubaidillah, satu lagi. Lihat di catatan, enggak apa-apa. Tuh. Satu lagi, ikhwan. Satu lagi. Hah? Sa'id. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Tuh, itu diingat-ingat ya keutamaan mereka. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga ahli sunnah meyakini selain 10 para sahabat ini yang dikhabarkan masuk jannah di masa hidupnya, ada sahabat yang lain yang dikhabarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk jannah di masa hidupnya, dikhabarkan. Ya. Maka penetapan ini kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah seperti Ukasyah, ya. Ketika ada orang lain meminta seperti apa yang diminta oleh Ukasyah, maka Rasulullah katakan qad sabaqaka Ukasyah, ya. Telah didahului oleh Ukasyah yang meminta didoakan masuk jannah tanpa hisab. Dan yang lainnya seperti wanita yang mempunyai penyakit yang dia terkadang tersingkap auratnya tanpa sadar, maka minta didoakan oleh kepada Nabi SAW untuk masuk jannah. Tanya. Maka tugas kita mengimani, meyakini para sahabat yang dikabarkan masuk jannah di masa hidupnya sesuai dengan nas yang datang dari Rasulullah SAW karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang tidak ada nas dari Rasulullah SAW seorang masuk jannah, kita tidak bisa memastikannya. Ya, tidak boleh untuk kita mengatakan si fulan masuk jannah. Mana dalilnya? Ya, tidak ada kepastian kecuali yang dinaskan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Tapi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga si fulan termasuk min ahli jannah, ya, dari ahli jannah. Sehingga yang 10 ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, kulluhum yasluhu lil khilafati wa kulluhum imam. Semua mereka benar untuk dijadikan khalifah dan semua mereka adalah imam. Ya. Sampai Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah berhak menjadi khalifah. Tayyib. Tetapi beliau tidak menginginkannya. Ya. Dan manusia para sahabat memilih Umar radhiyallahu ta'ala anhu sampai setelahnya. Tayyib. Sehingga yang khalifah 4. Ya, dan 4 ini termasuk Ali mencakup sisa kekuasaannya yaitu putranya Al-Hasan, kemudian mencakup pula sisa dari kekuasaan Al-Hasan yang diberikan kepada Muawiyah Qala rahimahullah ta'ala, wa nadhhabu fi dhalika ila hadith Ibnu Umar. Kita beranjak dengan mengutamakan para sahabat tadi, sosok-sosok para sahabat tadi, tokoh-tokoh para sahabat tadi dengan hadith Ibnu Umar. Ya, dalilnya yaitu hadith Ibnu Umar. Kata beliau, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Ini kata Abdullah bin Umar, dahulu kami menghitung, menganggap, ya, mengategorikan, menggolongkan semasa Rasulullah SAW hidup dan semasa para sahabat banyak, mutawafirun, para sahabat banyak, Rasulullah masih hidup, ya, tidak diingkari oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain dalam menghitung dan mengunggulkan tiga sosok sahabat, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Thumma naskut, kemudian kami diam. Siapa yang keempatnya? Ya, ini Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini, menunjukkan maksudnya tiga, ya, selain Ali, itu memiliki keutamaan yang tinggi. Kemudian para ulama setelahnya sepakat bahwasanya Ali pun termasuk dari khalifah Ar-Rashidun. Sehingga bisa kita simpulkan para sahabat yang memiliki keutamaan yang paling tinggi setelah Rasulullah yaitu khalifah yang empat. Ya. Kemudian dari khalifah yang empat, summa min ba'di ashabi syura, setelah itu ashabu syura. Ya, setelah itu al-mubasyyiruna bil jannah, sehingga jumlah mereka lengkap 10. Baik, antara khalifah dengan yang ashabu syura, demikian pula yang masuk jannah atau dikhabarkan masuk jannah di masa hidupnya 10. Kemudian setelah mereka, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahlu badrin minal muhajirin, para sahabat yang ikut dalam perang Badar dari kalangan muhajirin, ya, perang Badar, baik itu sugra atau kubra, yang Rasulullah SAW sabdakan tentang mereka, ya, jaminan dari Allah SWT, if'alu ma syi'tum wa inni qad ghafartu lakum. Ya. Dalam hadis kudusnya Allah SWT firmankan, lakukan apa yang kalian kehendaki dan sesungguhnya aku telah mengampuni apa yang ada pada kalian. Ini untuk keutamaan ahlu badrin, orang-orang yang ikut berperang dari kalangan para sahabat bersama Rasulullah SAW di perang Badar. Kemudian setelah mereka, summa ahlu badrin minal ansar, kemudian ahlu badar dari kalangan ansar, karena ahlu badar ada dari kalangan muhajirin dan juga ada dari kalangan ansar, dan muhajirin lebih didahulukan ketimbang ansar. Kenapa? Karena ayat dan hadis menunjukkan pendahuluan muhajirin ketimbang ansar, ya, dalam berbagai macam ayat yang antum ketahui, tayyib, baik itu di surat At-Taubah, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebutkan di sini apa? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, disebut dulu apa? Muhajirin. Dari kalangan Mekah, wal ansar dari kalangan Madinah. Tayyib. Atau di surat Al-Hasyr, lilfuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, sampai akhir ayat Allah SWT sebutkan muhajirin terlebih dahulu. Kemudian di ayat setelahnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, atau walladzina tabawwa'ud dara wal iman, mereka itu orang-orang ansar. Tayyib. Sehingga keutamaannya didahulukan ahlu badar dari kalangan muhajirin, kemudian setelahnya ahlu badar dari kalangan ansar, min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sahabat? Apa definisi sahabat? Tayyib. Yang lainnya bisa tadi difahami. Akhli, bahasanya orang yang melihat Rasul, hidup di zaman Rasul, kemudian beriman terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya sepakat. Sehingga dikatakan sahabat. Ada yang menambahkan atau ada yang mengurangi? Ada yang menambahkan atau mengurangi definisi sahabat? Sepakat. Kalau diam saja sepakat berarti. Belum diketok palu ini. Baik. Fadhil. Tayyib. Umat ala dzalik, meninggal di atas keimanan. Meskipun diselasalai oleh ridda. Tayyib. Jadi meninggalnya pun harus beriman. Jangan sampai hidupnya beriman, kemudian meninggalnya tidak beriman. Wa mata ala dzalik. Ala Islam. Yang lainnya, ada yang menambah atau mengurangi? Bertemu dan tidak bertemu. Bertemu dan tidak bertemu. Kalau tidak bertemu, tayyib. Kalau demikian Najasyi, sahabat bukan? Najasyi. Najasyi bertemu tidak dengan Rasulullah? Raja Najasyi. Bertemu tidak? Hah? Tidak bertemu. Maka karena tidak bertemu, tidak dikatakan sahabat. Meskipun dia beriman, tetapi kalau tidak bertemu, tidak dikatakan sahabat. Ya, sehingga definisi sahabat yang lebih bagus dikatakan oleh Ibnu Hajar, Allah Ta'ala, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalat ar-riddatu. Yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi. Berjumpa. Ya. Sehingga kalau di zaman sekarang ada yang aku sahabat, dusta dia. Ya. Kapan Anda bertemu dengan Rasulullah? Pokoknya? Oh, dalam mimpi katanya. Thayyib. Ya. Jadi sahabat ini yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup yang melihat. Kenapa? Karena kalau didefinisikan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk orang-orang yang buta dari kalangan para sahabat. Karena yang buta tidak bisa melihat. Ya. Sehingga definisi yang pasnya yang bertemu, baik itu bertatap pandang atau tidak karena buta, seperti Abdullah bin Abu Maktum yang antum ketahui, atau sahabat yang lainnya, ya, yang buta juga salah satunya, Itsban ibn Malik, ya, sebagai sahabat yang buta juga, tidak melihat, tetapi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga dengan kalimat berjumpa itu masuk yang memiliki pandangan atau yang tidak memiliki pandangan. Kemudian mu'minan bihi, beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dan beriman. Sehingga kalau tidak bertemu seperti tadi Najasyi, karena tidak bertemu dengan Rasulullah, ya, hanya mendengar kabar, dan dia dalam riwayat yang lain beriman, maka sepeninggalnya disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib. Karena tidak disolati di negerinya, seperti itu. Kemudian mu'minan bihi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga barang siapa yang dia hidup bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilir mudik seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, bertemu dengan Nabi, berjumpa, tetapi mereka tidak beriman, ya, maka bukan termasuk sahabat. Seperti siapa yang terkenal tokoh Yahudi? Tokoh Yahudi yang terkenal, Ubay bin Salul. Ya, Ubay bin Salul meskipun dia hidup di zaman Rasulullah, tetapi karena tidak beriman, tidak dikatakan sahabat. Ya, di catatannya dia harus beriman. Dan juga wa mata ala dzalik, meninggal pun di atas keimanan lagi. Meskipun mungkin setelah beriman murtad, tetapi setelah murtad dia beriman lagi. Tayyib. Oleh karena itu, ya, siapa saja yang dia tidak beriman, ya, dalam kondisi matinya tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabat. Ya, harus lurus terus sampai masa hidupnya, masa matinya, masa meninggalnya, di atas keimanan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang dia hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak beriman, kemudian berimannya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak disebut sahabat juga. Ya. Orang yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak beriman, berimannya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak disebut sahabat. Tapi disebut dalam istilah ilmu hadis sebagai mukhadramun. Mukhadram. Mukhadram itu menjumpai masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak beriman, berimannya setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sahabat. Kemudian tingkatan para sahabat yang lainnya, dan tentunya keutamaan muhajirin dan ansar, ini semua kata al-Imam Ahmad, ala qadril hijrati wassabiqati awalan fa awalan, sesuai dengan tahapan hijrah mereka. Siapa yang terlebih dahulu, ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih dahulu ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang memiliki tingkatan dan keutamaan yang tinggi. Baik. Yang berikutnya kata Imam Ahmad, summa afdalun nasi ba'da haula. Kemudian setelah mereka yang utama dari kalangan manusia, yang terbaik dari kalangan manusia, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, ya, selain khulafa ar-rasyidin, selain al-mubasysyiruna bil jannah, ya, selain ashabu badrin dari muhajirin, selain ashabu badrin dari ansar, kemudian para sahabat keumuman di antara mereka, seluruh para sahabat tadi dengan definisi yang telah kita sebutkan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan wafat di atas keimanan. Tayyib. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Setiap orang yang dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu setahun, sebulan, satu hari, atau sekian jam saja, satu jam saja, dia melihatnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, maka dikategorikan sahabat. Termasuk pula pertama, ya, para bayi yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan para sahabat ketika mereka memiliki anak kecil dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan, ya, boleh meminta barokah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan, ya, yang boleh dimintai barokah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dirinya, ya, ataupun keringatnya, ludahnya, ya, dan yang lainnya, boleh dimintai barokah. Di zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti antum ketahui, Ali, ya, yang diludahi matanya ketika sakit mata, kemudian sembuh, atau para sahabat yang mengambil keringat Rasulullah SAW karena lebih wangi dibandingkan misk dan yang lainnya, ya, dari keutamaan yang ada pada Rasulullah. Adapun setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, tidak ada nas yang dibolehkan untuk bertabarruk mengambil barokah dengan mereka. Apalagi orang-orang di zaman kita, ya, dari mana untuk diminta barokah? Ya, itu semua kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga yang bertemu bayi di tahnik dibawa kepada Rasulullah, dikunyahkan kurma, kemudian kunyah yang dikunyah oleh Rasulullah, ya, kurma yang dikunyah oleh Rasulullah dipepehkan ke mulut si bayi sebagai awal pertama kali yang dimakan oleh sang bayi. yang disebut tahni. Kemudian didoakan barokah oleh Nabi SAW itu setiap bayi, ya, para sahabat yang dilahirkan dibawa kepada Rasulullah SAW. Taib. Adapun sekarang tidak disyariatkan, ya, kita lahir dibawa ke kiai fulan umpamanya punya anak bayi. Taib. Dan dibintakan barokah atau yang lainnya. Tidak. Taib. Tapi orang masing-masing orang tua boleh, ya, untuk langsung memamahkan bayi dan meratakannya ke langit-langit mulut si bayinya. Taib. Seperti itu. Ada pun doa dibolehkan, ya, meminta didoakan jika di sana ada orang yang saleh yang diketahui ketaatannya, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, diketahui jejaknya dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk minta doa kepada dia. Tayyib. Sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada Umar untuk meminta didoakan kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, ya, belum lahir ketika di zaman Rasul, tetapi Rasulullah berwasiat bahwasanya kelak akan hidup seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Tayyib. Sebagai sahabat yang sebagai tabi'in yang terkenal dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, sehingga Rasulullah berwasiat kepada Umar. Tayyib. Yang Umar menjumpai dia. Atau Uwais Al-Qarni hidup di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan melihat sejenak saja dan beriman dengannya, lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu, mereka memiliki keutamaan sebagai sahabat sesuai dengan kadar mereka menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabaqathu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan, sehingga dia tentunya mendengar dari Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adnahum suhbatan, maka yang paling rendah tingkat suhbahnya, penyertaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalu min al-qarni alladhi lam yarauhu, itu lebih utama. Ya, jikalau ada seseorang yang dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu jam saja atau setengah jam atau kurang dari itu dengan catatan beriman, dia lebih utama, lebih baik ketimbang umat, ketimbang manusia yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut apa? Tabi'in. Ya. Lebih baik ketimbang tabi'in karena tabi'in tidak melihat Rasul. Tetapi disebut tabi'in karena melihat atau berjumpa dengan sahabat. Itu catatannya seperti itu. Yang menunjukkan bahwasanya serendah apapun atau sedikit pun mereka berjumpa dengan Rasulullah tetap lebih utama dibandingkan tabi'in. Ya. Dan keutamaan sahabat ini yang artinya di antara para sahabat memiliki keutamaan yang berbeda dari sahabat yang lain, ini telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Hadid. Ya. Bahwasanya masing-masing sahabat memiliki keunggulan yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, dan ini kita yakini. Allah firmankan di surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya. Tidak sama di antara kalian. Allah yang menyatakan la yastawi. Tidak sama. Di antara para sahabat itu tidak sama, menunjukkan ada yang lebih unggul ketimbang sahabat yang lain. Kemudian Allah rinci, tidak sama orang yang berinfak sebelum fath. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Orang yang dia bersedekah dan orang yang dia berperang sebelum Hudaybiyah, karena al-fath di sini min qabli al-fathi, tafsirannya kata ulama Hudaybiyah. Orang yang beriman sebelum Hudaybiyah, kemudian mereka bersedekah, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Hudaybiyah, itu tidak sama pahalanya dibandingkan mim ba'dil fathi wa qatalu. Ya, setelah para sahabat yang beriman, ya, semasa atau setelah dari masa Hudaybiyah dan berperang setelah Hudaybiyah. Tidak sama. Tetapi ketidaksamaan ini kata Allah SWT, wa kulla wa'adallahul husna, semuanya telah Allah janjikan al-husna, pahala yang baik bagi mereka, al-jannah. Semuanya, baik itu yang berislam, beriman, berperang, berjihad sebelum Hudaybiyah, ya, berinfak sebelum Hudaybiyah, dan yang berinfak, berzakat, berperang setelah Hudaybiyah, semua mereka telah Allah janjikan dengan al-jannah. Ya. Tetapi tentunya bertahap, berbeda masing-masing mereka. Tetapi sama-sama memiliki kebaikan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Bisa difahami, ya, dimaklumi. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kana haula'i alladhina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu, nyatalah mereka orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengannya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan, sehingga barang siapa yang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengannya meskipun sa'atan, sejenak, ya, satu jam atau sejenak saja, ya, beriman dengannya, ini afdal bisuhbatihi, lebih utama dengan suhbahnya, dengan penyertaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat tabi'in, dibandingkan dengan tabi'in. Sehingga meskipun di sana ada yang terbaik dari kalangan tabi'in, ketika dibandingkan dengan sahabat, sekecil apapun atau sesingkat apapun masa dia bertemu dengan Rasulullah SAW, tetap lebih utama sahabat. Lebih utama sahabat. Walau amilu kulla a'malil khair, meskipun seorang tabi'in tersebut beramal seluruh amalan ketaatan. Seperti para ulama berselisih, mana yang paling utama dari kalangan tabi'in? Apakah Uwais al-Qarni yang Rasulullah berwasiat kepada Umar untuk minta didoakan, atau Sa'id ibn al-Musayyib? Ya, sebagian ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib. Tanya. Ini para ulama berselisih. Sehingga ada yang pertengahan pendapatnya, Uwais al-Qarni utama dalam bidang ibadah, ketaatan. Ya, adapun Sa'id ibn al-Musayyib utama dalam bidang ilmu. Ya, dalam bidang ilmu, hadis dan yang lainnya, fikih. Tanya. Sehingga meskipun tadi orang-orang yang utama dia melakukan seluruh ketaatan apa saja, maka tetap dibandingkan dengan keutamaan sahabat, para sahabat lebih mulia, lebih utama. Tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya dari orang-orang yang melakukan seluruh amalan, ya, kebaikan. Tetapi tentunya kita berharap, ya, semoga Allah SWT menjadikan kita bersama para nabi, ya, para orang-orang yang jujur, para syuhada, para salihin, para sahabat, ya, dengan catatan yaitu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ya, di surat An-Nisa Allah SWT firmankan, wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dalam artian melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, ya, bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wahasuna ulaika wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman yang terbaik. Ya, Allah SWT janjikan kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan dampingkan mereka kelak di jannah bersama mereka-mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Subhanallah, ya, masih terbuka pintu lebar, ya, untuk kita bisa digabungkan dengan mereka. Tetapi tentunya tidak bisa menandingi mereka. Bisa bergabung, tetapi tidak bisa menandingi mereka. Tayyib. Dengan merealisasikan ketaatan dan ketakwaan serta meniti jejak yang telah ditempuh oleh mereka. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Tayyib. Bisa difahami ikhwah? Ini cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga ditambahkan afwan, terlewat satu hadis yang sering kita dengar pula, menunjukkan bahwasanya para sahabat berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, demikian pula sahabat itu berbeda dengan orang yang setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi kita. Ya, dalam Sahih Bukhari wa Muslim Rasulullah sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, sampai mencela Umar, mencela Uthman, mencela Ali. Semua sama sahabat Rasulullah. Ya. Adapun fitnah yang terjadi karena semata-mata ijtihad mereka. Ya, tapi jangan sampai mencela. Jangan sampai mencela Muawiyah zalim umpamanya. Merebut kekuasaan dari Al-Hasan. Jangan. Rasulullah melarang rata subuh ashabi. Jangan mencela sahabatku. Seperti siapa orang-orang yang suka mencela sahabat? Hah? Orang-orang Syiah. Ini Syiah, ikhwan. Perhatikan yang sekarang mau dilegalkan di Indonesia. Salah satu akidah Syiah yaitu mencela para sahabat. Kenapa? Karena menurut anggapan mereka, mereka mengagungkan Ahlul Bait saja. Jadi yang mereka agungkan menurut anggapan mereka Ahlul Bait, yaitu keturunan Ali. Ya, keturunan Ali. Adapun Nabi Muhammad sendiri, mereka katakan apa? Bukan Nabi. Ya, tetapi yang berhak menjadi Nabi itu Ali. Taib. Pemahaman Syiah. Sehingga anggapan mereka, mereka mengagungkan Ahlul Bait, padahal tidak. Ya, karena mereka mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memiliki Nabi yang berbeda, kitab yang berbeda, agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Sehingga Al-Quran pun mereka memiliki Al-Quran tersendiri. Taib. Karena mereka menuduh bahwasanya Jibril telah khianat dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu turun kepada Ali. Ya, kata mereka, kata orang-orang Syiah. Taib. Sehingga salah, keliru. Ya, masa ada wahyu keliru ya, seperti itu. Ya. Sehingga orang-orang Syiah ini yang suka mencela sahabat tadi. Kebalikannya, ya, kebalikannya ada orang-orang yang bermusuhan dengan Ahlul Bait. Kemudian apa? Berbuat baik kepada para sahabat. Ya, tidak mencela sahabat tetapi apa? Mencela Ahlul Bait. Yang disebut dengan firqah Nawasib. Ya, An-Nawasib namanya. Ya, memusuhi Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, istri Rasulullah, keturunan Rasulullah, kemudian apa? Berbuat baik kepada para sahabat. Maka kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Ya. Lau aku ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha nasifahu ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jikalau salah seorang di antara kalian meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas, ya, ada yang punya emas sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Ciremai aja enggak ada, ya, toib, atau sebesar gunung yang kecil aja di sini mungkin ada bukit kecil. Yang enggak ada. Sebesar HP saja belum tentu kita memiliki emas sebesar itu. Baik. Ini Rasul nyatakan, jikalau ada salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Yang sudah ke Arab ya, lihat gunung Uhud. Tahu mungkin ya. Baik. Maka jikalau emas sebesar gunung Uhud itu diinfakkan, kata Rasulullah tidak akan bisa menyamai infaknya satu genggaman sahabat. Ya. Yang digenggam, umpamanya kurma satu genggaman mereka diinfakkan, itu tidak sama. Atau setengah genggaman mereka tidak sama dengan orang yang setelahnya yang dia menginfakkan emas sebesar itu. Subhanallah, ya, tidak bisa ditandingi amalan mereka. Tetapi tadi kita mengharap bisa digabungkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan dengan meniti jejak mereka kelak di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab.